Sugih mbangun omah, wong sugih tuku klambi, wong sugih tuku kendaraan, wong sugih mantu disi milih kok. Enek wong melarat apa-apa keri, wong melarat mbangun omah, tuku pakaian, tuku kendaraan, mantu keri yang ngenteni sing rapayu-rapayu ngono kuwi terus dikoreti. Lah sumpen no akhirat diwalik ambek Gusti Allah. Jeng melarat di disikno, jeng sugih keri. Wong melarat ahli ibadah, wong sugih ahli ibadah. Podo-podo ahli ibadah, melebune suwargo, disik wong melarat. KCE 500 tahun. Ya suwe. Jeng melarat-melarat itu melebu suwargo, saya ambil buju ini. Seweneng, sampunan, kerama, sanduan. Terus, kok berwah apa ini? Sekuyan ngono. Lah sing sugih-sugih iki sik dikelentang ning ora-ora mahsyar ngitung donyane. Suwi tungane ra barbar. Dhisik sing marat. Nek mpun pireng keterangan ngeten iki dos pundi? Jenengan tasik gadah rencana pengen sugih? Tasik. Ngeyel wae iki. Yo ngono kuwi sing ngarai ra iso sugih ya perkara ngono kuwi. Pawaan. Wong ini pawaan lemu mangane ora patek akeh ya tetep nek pawaan kuru mbok mangane akeh ya tetep kuru paling yo mau atos ngono ae. Wong ini pawaan sugih mergawe ora patek tenanan yo sugih nek pawaan melarat mbok mempeng nek mergawe yo melarat ana to wong srewegep nek mergawe mau mempeng go wetu tapi melarat enten mboten. Ten wonge ngamping nang pinggir pager kono. Ayo sugih ora ngarah sampe ngamping ngono kuwi yo. Ana wong iku mbeweler, ora doyan penggawean, tapi sugih. Unte tanah yo ora ombo, kenek pembebasan. Payune miliaran, langsung sugih. Wonge mbeler ora doyan penggawean. Tapi pawaan sugih, duwe anak perawan wayu, terus dirapi wong lanang sugih. Gak suwe mantune terus mati. Pewenak karek ngoda ngadai. Sing penting dadi wong apik. Allahumma sholli ala Muhammad. Wagi ra melok ngundang ra usah cerewet. Omah mlondi, ora wong kali rejo ngono kok. Anggite aku ora ngerti to piye. Aku pokoknya pengen budal sik mangkon ngarep, aku pengen cetho. Ngene iki ya ana sing ngrasani, kok malah guwanteng ya wonge. Makasih. Dah, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita ini asalnya gak ada, sekarang ada, sebentar lagi gak ada. Ayo tau nyaut kok. Kita ini asalnya gak ada, sekarang ada, sebentar lagi gak ada. Saat ini kita ada di dunia karena diadakan oleh Yang Maha Ada, yang sudah ada sebelum semuanya ada, bahkan sudah ada sebelum kata ada itu ada. Dia selalu ada meskipun semua yang ada sudah tidak ada. Dan dia selalu ada meskipun kata ada sudah tidak ada. Bingung wong rupamu ayu tapi oon. Dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diadakan di dunia ini melalui proses yang sama. Kelahiran dalam wujud bayi. Nah, bayi itu punya gaya yang sama. Bayinya siapapun, lahir dari rahim siapapun, lahirnya dimanapun, punya gaya yang sama. Pertama, gayanya bayi lahir itu telanjang. Bahasa Jepangnya wudo. Orang nggawa apa-apa, orang nganggo apa-apa. Duga lek ten mriki nate wonten bayi wedok lahir langsung nganggo BH. Medeni wong kok. Orang nggawa apa-apa, orang nganggo apa-apa. Ini simbol bahwa manusia itu asline orang duwe apa-apa. Sedaya kagunganipun Gusti Allah. Mulane ora pantes wong kok sombong. Ora gablek apa-apa kok sombong. Asline menungso ora duwe apa-apa. Mulane sampean nek saiki ora duwe apa-apa, ora usah sedih. Berarti sampeane termasuk wong sing isih asli. Ya aslimu yang ngono kuwi, ora gablek apa-apa ngono kuwi. Nah, terus nomor loro, bayi lahir gayane tangane gegem-gegem nyekel-nyekel. Ora ana bayi lahir kok tangane mbegar teng ngaploki bidane ora ana. Iki isyarat menungso duwe karakter dasar apa-apa pengen digegem apa-apa pengen dicekel. Bareng kok nek wis mati tangane udar, ngucul sing asale gegem nyekel malah udar. Nek wis dadi mayat iku mbegar tangane udar. Ana mayat tangane kok gegeme paling bekas petinju. Yo najan bekas petinju ki nek wis mati tangane yo mbegar. Nah kula sampean ni walaupun sekarang sudah gerang-gerang, iki kan mantan bayi to nggih. Semua yang hadir di sini mantan bayi. Mulane sifat dasare bayi mboten saged ilang sampai saiki isek kegawa. Sehingga wong Jawa niku duwe kata-kata unik. Gawan banteri, gawan bayi. Nggih mbuwengok gawan bayi. Ora iso ilang kuwi. Bayi kuwi nyekel-nyekel. Mulane wong Kalirejo sampai saiki yang seneng nyekel-nyekel. Nyekel lingkungan, nyekel desa, nyekel wilayah, nyekel kekuasaan, nyekel anak buah. Nek ora iso ya nyekel bokong. Lha wong kula ndugi niku wis dikawal banser, dikempit panitia. Ya sik dicekeli ambek ibu-ibu. Wong pira mong sing do ndemeki aku. Ana nek 12 pokoke. Ngkrasa kok cethotane. Paling rondo kuwi. Samane nek ketok aku iki ketok apa to, Bu? Modele kok kudu ngerayah. Seneng ngelumpuk-ngelumpuk no. Gegem-gegem nyekel-nyekel ngelumpuk-ngelumpuk no. Wong Kalirejo senengane ngelumpuk-ngelumpuk no. Ngelumpuk no duit, ngelumpuk no omah, ngelumpuk no tanah. Nek ora duwe ya ngelumpuk no anak. Lha engko nek wis mati, kabeh sing dikelumpuk no ucul, lepas. Padahal nek ngelumpuk no lo tahun-tahunan suwene ra karuan. Polae nyungsang jempale. Terima me ape diculno. Terima ape dilepas lho. Nek nglumpukno polae ra karuan. Kan nek diangen-angen yo kaya wong bento. Kanjeng Nabi nek dawuh ra ngono, wa yajma'ul mal man la aqlala. Sing seneng nglumpuk-nglumpukno donya kuwi wong sing ra duwe akal. Lah wong ra duwe akal kuwi jenenge ben para bento-bento sedaya. Sapa ngomong padha bentone? Makasih. Lha terus saiki urip nang donya iki dikongkon napa to wong Kalirejo iki? Ngeten Bapak Ibu. Wong nang donya niki mboten sak lawase, ten donya niki mboten sak teruse. Nggih mboten? Dilu jere wong Jawa muk kaya mampir. Mampir niku suwe napa sedelok? Delok, nang perlune cuma ngombe kok dilu. Kok terus dipindah ngoten karo Gusti Allah. Gusti Allah ndamel alam niku kathah mboten namung alam donya. Ana alam azali, ana alam roh, ana alam rahim, alam kandungan, ana alam donya, ana alam kubur, ana alam mahsyar, ana alam akhirat. Sedaya niku kangge menungso, mboten kanggo liyane. makhluk liyane niku namung pelengkap. Halo. Tambah ngereken bakul kacang ngono kowe model. Aku lho ora ngombe, kowe kok tuku ngombe kok mentolo kowe. Alasane lah anakku, anakku lah ngono alasane. Ya sambokane kok. Diterusno mboten niki. Kalau minta dilanjut, perhatiin aku dong. Aku tuh paling enggak suka kalau dicuekin, tau enggak sih? Siapa mau nyendel? Dek rene dulu. Bu, tentunya niki mboten sak teruse. Biyen kula sampean iki wis teko alam rahim, teko alam kandungan. Saiki ten kene alam donya. Engko ana maneh alam barzah, alam kubur. Nate pireng mboten? Alam kubur nate pireng mboten? Mosok sampean ora pengen dolan-dolan rono? Ya, engko iso moh lho. Ya ndelok-ndelok rono. Para rasul niku sedaya wonten mriku. Para nabi yang jumlahnya 124.000 punten mriku sedaya. Mbah-mbahe sampeyan wis dono kono, karek sampeyan sing urung. Terus rencanane nyusul sopan. Nang donya iki dikongkon napa? Ternyata cuma dikongkon api-apian amal. Api-apian prestasi. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nek muni Allah modele kaya wong sambat kakean utang ngono. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian wahai manusia, siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya. Gusti Allah menika ingkang nitahaken pejah lan gesang minangka kanggo nguji sliramu kabeh para menungsa, sapa wong sing luweh bagus amale. Kula sampeyan iki dikongkon api-apian amal, api-apian prestasi. Ya sekarang banyak orang yang hanya mengejar profesi melupakan prestasi. Bu, sukses itu karena prestasi, bukan profesi. Kata tiang sing juk ten mriki, dikira sukses itu profesi. Alhamdulillah, anakku wis do sukses. Cah telu iki sing mbarep dadi dok spesialis, adik iki DPR RI no pusat, adik dadi polisi wis Kapolres ping pindho. Kan sukses, karena itu bukan prestasi, itu hanya profesi. Anak sampean dadi opo ae niku profesi, Bu. Lah profesi itu hanya alat untuk meraih prestasi. Anak sampean dadi dokter mboten prestasi niku, profesi. Anak zaman dadi polisi, dadi tentara, niku profesi, sanes prestasi. Wis pangkate opo ae, mulai paling dek wakil RT. Ra eneng ya? Ya dikeki. Lah nek ketua RT berhalangan piye Pak Lurah? Keki kok. Sampai dadi presiden itu bukan prestasi. Itu hanya profesi untuk meraih prestasi. Prestasinya apa? Prestasinya dekat kepada Allah, mengabdi untuk negeri, bermanfaat untuk masyarakat. Itu baru prestasi. Wis to najan trimo wakil RT, tapi keparek ambek Gusti Allah, mengabdi untuk negeri, manfaat kanggo masyarakat. Itu jauh lebih berprestasi, lebih baik timbangane pangkate dawur. Tapi aduh karo Gusti Allah, gak ono pengabdiane kanggo negeri, gak ono manfaate kanggo masyarakat. Profesi itu hanya bungkus, isinya adalah prestasi. Dan iki kalau takon dijawab, bungkus kalih isi niku penting pundi? Bungkus karo isi niku penting pundi? Ran jawab ya wis. Yo pancen bungkus yo penting kanggo njogo penampilan, isi yo penting. Bungkus itu menentukan penampilan. Kalau isi menentukan penilaian. Nek ukuran larang-larangan, ya larangan isi. Ya mending bungkusnya rapate apik tapi isine larang. Nanti bangane bungkusnya wapi isine murah. Bungkusnya koper isine gedok mambu ini gak apa. Ya bungkusnya koper wapi isine. Ya Allah, katok bolong. Era bolong ya ora katok ya ngono kok. Ya tok bungkusnya plastik kresek tapi isine emas, isine duit. Ngono lho Bu. Makanya saya sering sampaikan, pesta pernikahan semewah apapun, semeriah apapun, itu hanya bungkus. Isinya apa? Cinta, kasih sayang, kesetiaan, pengertian, dan tanggung jawab. Apa artinya pesta pernikahan mewah, meriah, tapi nikahnya tanpa didasari cinta, kasih sayang, pengertian, kesetiaan, tanggung jawab. Wajah yang tampan, ganteng, gagah, atletis, tinggi besar, kuning kulite sauntu-untune. Kuwi mek bungkus, Bro. Isine apa? Akhlakmu. Wajahmu yang ayu, kemerusu, cantik, menarik. Keboy semlohai, aduhai, imut, yahut, bahenol, menol-menol, semok, kembelenok, kemontok, kementek, kementek, kemolek, kinyis-kinyis, mingis-mingis, mentong-mentong, mablong-mablong, bahenol, denok-denok, debleng. Itu hanya bungkus. Isinya apa? Kepribadianmu. Kepo to Pak, dibucu rupanya wayu, bodine wapi, tapi kelakuannya kaya mak lampir. Gawarono lo, pinggir stadion kono. Ijolno pedet. Donyomu sapiro ake. Kui mek bungkus, duwekmu sambang belang gentak. Sugih blegedu. Kui mek bungkus, isine apa? Ati sing tentrem. Wet tanahmu searat-arat, donyomu tumpuk undung. Ane agak trem, kepo. Iki penting dipikir, terutama sing melarat-melarat kui. Rezeki kui mek bungkus, isine barokah. Buku, kitab, niku bungkus, isine pengertian, pengetahuan. Aku lo ngoceh ceramah ngene iki yo mek bungkus, isine kenyataan. Cocok to ra omongane mek kelakuane. Mulane yo bener larang isi. BH kui bungkus. Ayo sampean milih bungkusnya apa isine? Mbok bungkuse regane 5 juta, lha nek isine karek tenger etok ngono, kempir nglembreh kewer-kewer. Ya mbroso to. Ya tok bungkuse regane 10.000 oleh 3, tapi isine kena nggo nyentelno ketu. Penting isi, sapa nerusno katok bareng. Jadi kita hidup ini diperintah berlomba-lomba dalam beramal baik, berlomba-lomba berprestasi baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Nek cara Kalirejo penapi-apian gawe ceritane urip, bikin cerita hidup yang indah. Karena hidup ini endingnya adalah cerita. Goalnya hidup ini adalah cerita. Wong urip judule cerita. Sama nek ra ngandel tak butekno. Wong kuwi nek sik melarat seneng karo barang. Kene wis rondo sugih, wis ora seneng barang, ganti seneng duit. Ana sik melarat wis weneng ambek barang. Mulane wong melarat iki ora mari nggawa barang, nggawa arit, nggawa linggis, nggawa pacul, nggawa tas kresek, nggawa karung. Usung-usung sing senengane. Nek wis rondo sugih, wis ora seneng barang, ganti seneng napa? Duit. Jenengan nate nderek rombongan ziarah Wali Songo napa Wali Jawa Timur? Nate nggih? Oke, rombongan ziarah numpak bis. Ya mesti masuk numpak geledekan. Taman delok sing derek-derek rombongan kali. Wong sugih ambek wong melarat gayane ora padha. Wong melarat iki senengane nggawa barang, nggawa tremos, nggawa rantang, sego bungkus, ote-ote. Menyok, tahu isi, brotong-brotong senengane. Ane wong rondok sugih ora seneng ngono kuwi, cukup nggawa duwe, engko nek butuh apa-apa tuku. Mulane titeni ya nek ning rombongan-rombongan ngene kok wong senengane nggawa barang kuwi ketara nek wong rasa gobek-gobek wong tau ngalami ngono kok. Atik ngene-ngene. Nek wis rondo sugih wis ora seneng barang, ganti seneng napa? duwe. Engko nek wis tambah sugih neh, duwe wis ora seneng. Ganti seneng kartu sing makili duwe. Ya cek ATM. Moh lunga-lunga nggo duwe montol-montol ngribeti. Wis nggo kartu jenenge ATM. Nenek butuh duwe piye? Gampang. Ya ATM kuwi didudulno nang mesine dul. Wis berobol-brobol metu duwe. Terima didudulno tok dul. Berobol-brobol metu duwe. Ya wong lanang-lanang ya duwe ATM. Singkatannya alat tusuk manual. Kuwi kinerjanya kan sama. Kapan didudulno dul iso berobol-brobol mbah metu apane. Lagi sing teko sakmene akeh kan hasil dudulan ATM kuwi to. Lah, engko nek wis tambah sugih neh, ora seneng apa-apa, pol sugih, barang wis ora seneng, duwe ora seneng, kartu sing makili duwe ora seneng, karek seneng cerita kae omahku. Kae tanahku, gek pian tukuku ya sek murah, nek saiki tak dolne ya tikel selawe ya payu. Ya sing nokono kae, urung sing nokono kae kae ya tanahku kae tukon gone gone Kang No. Dipian wonge wayem butuh no nemen kepepet keluargane mati kae didol. Kae pabrikku, kae perusahaanku, aku pian ya tau dadi lurah rong periode. Mbiyen desa iki zaman tak cekel aku karek ngono iki. Nah, bar ngono terus mati. Leno ndi parake? Nek wis mati karek dadi cerita. Saiki nang donya dadi apa wae? Mati karek dadi apa masyaallah Muhammad.